Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, ayuhal mustami'ul kiram wal musyahidul ahibba. Alhamdulillah, في هذه الليلة نلتقي مرة أخرى في تعليم اللغة العربية المحبوبة عندنا إن شاء الله. Kita bertemu kembali dalam kajian bahasa Arab yang kita cintai. وجزاكم الله خير الجزاء atas اشتراككم أو مشاركتكم keikutsertakan antum dalam kajian-kajian al-ayyam as-sabiqah atau syuhur as-sabiqah atau fi durus al-madiyah, pada pelajaran-pelajaran yang lalu. Dan malam ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu haula ilmu sarf, ini masih sekitar tentang masalah saraf, yaitu perubahan kata. Di sini kita diajarkan tentang satu bentuk di antara sekian bentuk dalam ilmu saraf, yaitu ismul fa'il dan juga al-ismul maf'ul. Ismul fa'il dan isim al-maf'ul. Ini sudah kita pelajari beberapa pertemuan lalu. InsyaAllah kajian selanjutnya adalah berupa latihan. Kita diuji kembali sejauh mana mada fahmina lil maudhu', sejauh mana pemahaman kita terhadap maudhu' yang sudah kita pelajari. Wa insyaallah sanakhthu fi at-tamrin at-tasi', kita masuk atau melangkah ke latihan yang ke-9. Latihan yang ke-9. Taiba natlub min ahad min ikhwanina al-musyarikin ليقرأ هذا التمرين. فضل يا أخ. التدريب التاسع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. دع أسماء الفاعلين من الأفعال الآتية واذكر. انظر جيدا. هل هذا ضع؟ صغ. صغ. شبيه. نعم. صغ أسماء الفاعلين من الأفعال الآتية واذكر نوع كل فعل منها على النحو التالي. نعم. طيب ترجم. بنتقله اسم اسم فاعل اسم اسم فاعل. نعم. dari fiil-fiil berikut dan sebutkan jenis setiap fiil darinya. Naam. Dari contoh berikut. Udhkur naw'a. Naw'a, jenis. Jenis kulli fi'lin. Setiap fi'il. Setiap fi'il. Dari contoh-contoh berikut ini. Naam. Minha al-ha yaun ila aina. Fi'lan minha. Minha asma. Isim fi'il. Udhkur naw'a kulli fi'lin minha. كل فعل منها أي منها يؤول إلى الأفعال الآتية. نعم. Jadi sebutkan bentuk macam-macam fiil di antara fiil-fiil yang berikut ini. على النحو التالي. Terus. على النحو التالي. Dari contoh-contoh. Atas contoh berikut ini. Berikut ini. Baik. الفعل. نعم الفعل هذا مثال. الفعل فعل. نعم. حج. حج نوعه المضاعف. نعم المضاعف. اسم الفاعل المصوغ منه حج. حج. حج. نعم. أصله حاجج. حاجج. طيب إذن الفعل حج. ما معنى حج؟ Orang yang berhaji. Berhaji. Berhaji. Nah. Atau menunaikan haji, melakukan haji. Taib. Al-mudha'af. Mal maksud hadha mustalah al-mudha'af? al-mudha'af huwa al-fi'il alladhi ain fi'il wa lam fi'ilhi min harf min hurfun wahid min harfun wahid aw min jinsin wahid. Naam, hadha taban hadha khas li fi'il thulathi mujarrad. Naam, fi'il yang terdiri hanya tiga huruf. Tayyib, thumma ism fa'il al-masughu minhu. Ya, hajjun. Tayyib, mana hajjun? Orang yang berhaji. Orang yang berhaji. Jayyib. Da asluhu hajijun. Karena isim fa'il ala wazan eh? Ma wazan isim fa'il min sulati? Fa'ilun. Fa'ilun. Idhan hajijun. Tayyib, hadha asal. Tayyib, istamir. Jalasa. Jalasa. Tayyib, mana jalasa? Duduk. Duduk. Ma nau'a hadha al-fi'il? As-sahih. Naam, fi'il as-sahih. Fi'il as-sahih. Ahsan, fi'il as-sahih. Tayyib, ma ismul fa'il? Jalisun. Jalisun. Tayyib, mana jalisun? Orang yang duduk. Belum tentu orang ya. Jadi yang tepatnya yang duduk. Yang duduk. Iya, bisa jadi bukan orang ya. Bisa jadi gajah, Ustaz. Iya, betul, gajah duduk. Sahih. Yang penting jalisun yang duduk. Yang duduk. Tayyib. Tayyib, ats-tsani? Ats-tsani akala. Akala. Tayyib, mana akala? Telah makan. Makan. Makan. Tayyib. Manu hadzal fi'il? Fi'il sahih. Fi'il sahih. Naam, fi'il sahih. Taba'an fi'il sahih munqasim ila thalatha aqsam. Naam. Awalan mahmuz. Fi'il fi'il salim. Naam. Thani mahmuz. Mahmuz bil ha. Bil bil ha laysa mahmuz. Mahmuz. Naam. Wa thalith. Wa thalith. Naam. مضاعف. نعم نعم هذا أخذ مضاعف. إذا الفعل الصحيح هو الفعل الذي ليس فيه أو ليس في أحد حروفه إلا حرف إلا. حرف إلا. نعم. ولا أول ولا ثاني ولا آخر. ولا آخر. نعم. Jadi fi'il sahih adalah fi'il yang tidak terdapat di salah satu hurufnya huruf illat. Ya. Oleh karena itu terbagi pada tiga. Yang pertama fi'il salim. والثاني مهموز والثالث مضاعف. طيب ما معنى فعل مهموز؟ الفعل الذي فعل فعله من حرف من حمزة. هذا هذا هذا التعريف ليس بالدقة عليه. هي tidak akurat. نعم فتو الدقة عليه tidak akurat. نعم الأدق هكذا. Yang akurat adalah الفعل الذي في أحد حروفه حرف الحمزة. قد يكون الحمزة قد تكون الحمزة في فاعل وقد تكون في عين فعل وقد تكون في لام فعل. terkadang حمزة di awal huruf di awal terkadang di عين فعل terkadang di لام فعل. طيب إذا أكل هذا فعل صحيح مهموز. نعم مهموز أكل. طيب استمر. اسم فاعل من أكل آكلون. آكلون. طيب ما معنى آكلون؟ yang makan. yang makan. bukan orang yang makan ya. Nah. yang makan bukan hanya orang. طيب jadi آكلون yang makan. طيب. أحسنت. بارك الله فيك. فيك بارك الله. فضل الله سيدنا. Jazakallahu khairan akhuna Karim, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa TV Roja. Silakan Anda bisa berinteraksi bersama kami untuk menjawab pertanyaan yang terdapat di tamrin yang ke-9 di 0218236543. Dilanjutkan fiil yang berikutnya sa'ala, qara'a dan seterusnya. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah. Abdillah. Insyaallah. Tayyib. Ya, silakan. Naam. Sa'ala. Naam, sa'ala. Fi'il sahih. Fi'il sahih. Ma ismu hadha fi'il? Min anwa' as-sahih. Tidak ada huruf ilatnya. Iya, tapi namanya apa selain Mahmud? Mahmud. Ya? Mahmud. Mahmuz. Iya, Mahmuz bukan Mahmud, ha? Mahmuz. Mahmuz. Iya. Mahmuz. Bil hamzah, ada kalimat hamzah jadi Mahmuz. Ya. Naam. Isim fa'ilnya. Isim fa'ilnya. Sa'ilun. Baik, mana sa'ala? fi'il mudhari. Baik, ma makna sa'ala? Apa bertanya, bertanya. Atau juga bisa apa? Sa'ala bertanya, meminta. Meminta. Jadi as-sa'il yang meminta, yang orang minta. Yang meminta atau yang bertanya. Yang bertanya. Yang bertanya. Iya. Baik. Qara'a. Ai fi mana hadza fi'il? Fi'il sahih. Mahmuz. Iya. Mahmuz. Baik. Isim fa'il. Qari'un. Sahih. Qari'un. Baik, yang membaca. Yang membaca. Santai. Ats-tsalits. Waqafa. Waqafa. Jayyid. Fi'il sahih. Fi'il sahih. Unzur hadza. Unzuri. Al hadza sahih ni? Salim. Unzuri. Waqafa. Isim misal. Fi'il misal. Fi'il misal. Idzan fi'il mu'tal. Mu'tal. Iya, fi'il mu'tal bukan fi'il sahih karena ada huruf illatnya di awal. Di awal. Idzan sahih ini fi'il misal, sahih. Ismu fi'il misal. Baik, masmul fa'il? Waqifun. Waqifun. Jayyid. Ma makna waqafa? Berdiri. Waqif. Orang yang berdiri. Orang yang berdiri. Baik. Ahsanti. Barakallahu fik. Rafiq barakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajazakallah khair ya Ummu Abdillah. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Ummu Abdillah di 0218236543. Silakan fi'il selanjutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ummu. Dengan Ummu Hanif. Ummu Hanif. Nah, ahlan wa sahlan. تفضل يا أم حنيف. وقف إيه. خلاص الآن. شك. شك. نعم. جيد. نوعه في مضاعف. مضاعف. نعم. نعم. اسم الفاعل. اسم فاعلنا شاكون. شاكون بالألف شاكون. نعم. طيب أصله. أصله شاككون. شاككون. طيب ما معنى شك؟ ragu. Syakun orang yang ragu. Orang yang ragu. Nah. Baik. Ba'da? Taba. Taba. Baik. Fi'il ajwaf ustaz. Fi'il ajwaf sahih fi'il ajwaf. Isim fa'ilnya taibun. Taibun. Asluhu tawibun. Jayyid, tawibun. Nah. Min aina arafti aslu tawibun? Taba ya tubu taubatan, taubatan dari masdar. Dari masdar. Naam. Makanya masdar itu dikatakan masdar kan asal, sumber. Iya, ada waw asalnya waw. Taib, tawibun. Taib mana taba taib? Bertaubat. Bertaubat taib. Orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat. Jayyid. Tsumma al-ba'dahu. Ghaba. Naam, ghaba. Ajwaf. Fi'il ajwaf. Ajwaf kadzalika. Isim fa'ilnya ghaibun. Ghaibun. Asluhu ghaibun. Ghaibun. Jayyid, min aina arafti aslu ghaib? Ghaba yaghibu dari isim masdarnya. Masdar bukan isim masdar. Nah, masdarnya. Masdarnya ghaba yaghibu. Ghiab. Jayyid. Nah, ya. Idzan ghaibun. Ghaibun, na'am. Baik, ma makna? Absen. Absen, tidak hadir. Nah. Jadi, ghaib? Ghaib, orang yang tidak hadir. Iya, yang tidak hadir, yang ghaib. Baik, barakallahu fiik. Syukran jazakumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa jazakillah khair ya Ummu Hanif. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan di fiil yang berikutnya, syafa dan raja. Silakan dia 0218236543. Baik, halo. Silakan. Dan kami sampaikan bagi Anda yang bertanya via pesan singkat di 0819896543 atau di 0813177765 43. Ya, halo. Baik, silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah dengan Ummu. Ummu Fatimah di Bekasi. Baik, ahlanya Ummu Fatimah. Iya, nama saya. Baik, tafadhali ya Ummu Fatimah. Min kalimah syafa. syafa, yasfi. Tapi yang ini belum siap, yang Ustaz, siapnya yang tadi. Yang mana yang tadi? Yang sudah. Yang sudah berlalu. Coba aja yang belum ini. Iya. Syafa. Naam. Fi'il naqis. Fi'il naqis, jadi na'u fi'il naqis, sahih. Ma mana fi'il naqis? Fi'il yang pada lam ain fi'il. Ain fi'il bukan lam, bukan ain fi'il. Bukan ain lam fi'il. Cuma nah, satu, lam fi'il. Di lam fi'ilnya ada huruf illat. Huruf illat. Iya. Ada fi'il naqis. Baik, isim fa'il? Isim fa'ilnya syafin. Syafin. Baik, syafin. Asluhu? Asluhu syafiyun. Syafiyun, sahih. Baik, apa mana syafa? Syafa itu obat di sana, bukan? Ha? Syafiyun. Naam, syafa. Syafa. Sembuh. Naam, syafa. Sembuh atau menyembuhkan? Oh, sembuh. Iya. Naam. Syafa yashfi. Naam. Menyembuhkan. Naam. Jadi asy-syafi. Jadi syafin atau asy-syafi yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan. Iya. Raja. Baik, raja. Naam, ya raja, fi'il naqis. Fi'il naqis, iya. Raji'un. Ra? Raji'un sana. Raji'un. Raji'un. Afan, rajun. Rajun. Naam, afan Ustaz. Rajun. Naam. Oh, iya. Tanda tanda rafaknya apa itu? Rajun. Dulu. Raja, rajun Ustaz ya. Hah? Menjawab atau bertanya? Baik, idzan syafa raja yarju. Nah, raja kan sama aja dengan syafa. Ini sama-sama fi'il naqis, cuma rajin. Cuma apa? Cuma alifnya beda. Yang satu alifnya alif maksura, yang satu alif mad panjang ke atas. Nah, Ustaz. Ya, isim fa'ilnya sama aja. Apa? Rajin. Nah, Ustaz. Asluhu? Rajiun, Ustaz. Rajiun. Naam. Raja yarju, idzan rajiun. Rajiun atau rajiun, Ustaz? Yeah. Rajiun. Rajiun. Naam, raja yarju rajaan. Naam, Ustaz. Baik. Naam, Ustaz. Tapi apa mana? Ma makna raja? Raja berharap, Ustaz. Berharap. Nah. Rajin? Rajin, yang berharap. Yang berharap. Nah, insyaAllah. Barak. Lahza, lahza. Nah, Ustaz. Rawa, ana ati misal akhar. Rawa. Nah. Rawa. Ay fi'il hada? Fi'il. No fi'il, rawa. Rawa itu, sebentar, Ustaz. Fi'ilnya, fi'il nakis juga, Ustaz, ya? Atau fi'il. Ada huruf ilat, ada dua di situ. Huruf ilat di mana? Lafif apa Ustaz? Lafif makrun. Makrun. Makrun itu bergandengan. Naam. Nah, bergandengan ain fi'il dan lam fi'il huruf ilat. Huruf min hurufil illah. Naam. Jadi rawa yarwi. Naam. Baik, masmul fa'il? Isim fa'il rawin. Rawin. Naam. Yang dibuang hanya hanya apa? Ya dibuang. Naam. Iya. Huruf pertama, huruf akhir yang dibuang. Baik. Mana rawi? Asluhu madah? Asluhu? Asluhu rawiun, Ustaz. Rawi? Wun. La, rawa yarwi riwayatan. Rawiun. Rawiun. Nah, iya, rawiun. Mana rawa yarwi? Meriwayatkan. Meriwayatkan. Rawin? Rawin yang meriwayatkan. Iya, meriwayatkan atau perawi. Perawi. Iya. Baik, kan kan soal. Nah. Kenapa dibuang ya-nya? Rawin juga syafin, rajin, ya-nya dibuang. Di mana hudifatil ya? Isim apa ini? Isim rawin, syafin, rajin, da'in, qadin. Isim maksur. Maksur. Isim maksur. Apa arti isim maksur? Isim yang yang akhirnya itu huruf fathah, Ustaz. Kok fathah bukan uruf? Fathah itu harakat. Huruf alif apa, Ustaz? Huruf alif, betul ta'rifnya. Isim maksur. Nah. Ini alif atau ya di akhirnya? Ma'adin afan iya, Ustaz. Iya, kalau itu isim apa? isim mankus. Isim mankus, itu jangan lupa. Isim mankus, ya, isim mankus. Nah, Ustaz. Nah, kenapa ya, kapan ianya dibuang? Ianya dibuang ketika dia tidak terdapat alif lam. Tidak pakai alif lam. Nah, top yang kedua. Tidak bukan sebagai mudhaf. Tidak sebagai mudhaf. Yang ketiga. Yang ketiga itu tidak kedudukannya sebagai maf'ulun bi. Bukan maf'ul bi, tidak mansub. Tidak mansub. Iya, yang penting tidak mansub. Nah, ya. Ahsan, barakallahu fiik. Wafik barakallahu. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa jazakallahu khair ya Umma Fatimah. Barakallahu fiik. ممتاز. Nah. Nuwasil? Baik, na'am. Nuwasil fi taqi yakfi hadha. Na'am. Na'ti ila at-tadrib al-ashir, latihan yang ke-10. Baik, fadhal ya akh, iqra. التدريب العاشر. نعم. تأمل المثال. تأمل المثال لاسم المفعول المصوغ. المصوغ من الفعل الأجوفي الواوي. ثم أكمل الناقص. نعم. Perhatikanlah contoh bagi isim maf'ul yang terbentuk dari fi'il ajwaf al-wawi. Naam. Kemudian sempurnakan yang kurang. Naam. Sekarang adalah isim maf'ul. Kalau tadi apa? Isim fa'il. Alah, isim maf'ul. Iya. Baik, misal qila. Qila. Karena isim maf'ul berasal dari fi'il majhul. Isim fa'il berasal dari fi'il ma'lum. Ya, apa arti fi'il majhul? Fi'il majhul atau al-fi'lul mabni lil majhul? Nasitu, Ustaz. Nasitu. Baik, kira-kira dalam grammar bahasa Indonesia apa ini? Fi'il majhul itu kalimat apa? Kalimat pasif, Ustaz. Pasif, iya. Kalau pasif yang diawali yang dengan kata kerja diawali dengan di. Iya. Jadi dimakan. Dimakan. Duriba, dipukul. Ukila, dimakan. Syuriba, diminum. Naam. Julisa, didudukin. Apa lagi? Banyak. Fataha, futiha, futiha, dibuka. Dan seterusnya. Dan itulah fi'il majhul. Nah, isim maf'ulnya berasal dari fi'il majhul. Karena isim maf'ulnya maknanya mana fi'il majhul. Contohnya madrub, mana madrub? Dipukul. Ma'kul, dimakan. Mashrub, diminum. Ya. Baik. Misal hunak qila. Qila. Naam. Fi'il ma'lumnya apa? Qala. Qala yaqulu. Yaqulu. Iya. Isim maf'ulnya? Maqulun. Maqulun. Perhatikan isim maf'ulnya maqulun. Asluhu? Maqwulun. Maqwulun. Iya. Maqwulun. Waw yang pertama itu adalah waw asli. Waw asli dari kalimat qala yaqulu qawlan. Jadi huruf illat itulah huruf waw. Jadi waw pertama, waw al-ula, maqul, waw harfun asli. Amma waw thaniya, ada waw zaidah, bentuk dari isim maf'ul. Ya, tambahan, sisipan. Ya. Jadi apa? Maqulun, maqwulun. Itu asalnya, maqwulun. Ala wazan maf'ulun. Ya. Karena ini berat, waw alaiha dhammah hadha thaqil, berat, siqal. Oleh karena itu bagaimana huruf wawnya dibuang. Dibuang. Kemudian apa? Harakatnya dipindahkan kepada sebelumnya, menunjukkan bahwa ada huruf yang dibuang, itu huruf waw. Ya. Apalagi waw sesuainya dhammah. Fasara makulun. Ya, makulun. Taib. Taib mana qila? dikatakan. Dikatakan. Qala yaqulu. Mana qala yaqulu? Telah dikatakan. Nah. Dikatakan. Qila dikatakan. Kalau qala yaqulu telah berkata. Berkata atau berkata, mengatakan. Mengatakan. Iya. Yaqulu, qala yaqulu, mengatakan atau berkata. Baik, kalau maqulun yang dikatakan. Yang dikatakan. Baik. Ahsan. Fadhal Ustaz Ihsan. Baik, jazakallahu khair akhi dan pemirsa serta pendengar radio Roja, kita berikan kesempatan berikutnya bagi Anda di line telepon 0218236543 untuk kata berikutnya zira dari kata ya zara ya zuru. Silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Ais di Salatiga, Ustaz. Iya. Naam, tafadhali. Yang mana, Ustaz? Zira. Zira. Iya. Ada tajwid tsani. Al 10 raqam tsani. Zira. Naam. Ma'a al-kitab? Naam. Baik. Indi kitab. Baik, iqra'i. Zira. Bain al-qawsain zara yazuru. Zara yazuru. Ya. Baik, sama isim maf'ul. Mazurun. Mazurun asluhu maz. Aslinya mazurun. Mazurun. Ini katanya ajwaf wawi. Jadi asluhu mazurun. Iya, mazurun. Jadi zira zara yazuru. Hadza mabni al-ma'lum. Zara yazuru isim maf'ul mazurun. Asluhu mazurun. Baik, apa makna zira? Dikunjungi. Dikunjungi. Kalau zara yazuru mengunjungi. Mengunjungi. Mazurun dikunjungi. Yang dikunjungi. Yang dikunjungi. Iya, mazur dikunjungi. Baik. Alladhi ba'dahu. Selanjutnya? Naam. Lima. Lima. Lima. Iya. Lama nah. Yalumu. Lama yalumu. Iya. Malumun. Malumun. Asluhu malumun. Jayid, malumun. Hada asluhu. Tak kena berat, maka dibuang wawnya sehingga menjadi apa? Malumun. Baik, mana lima? Lima, bukan lima bahasa celah. Kita ya. Di celah, jayid. Nah, kalau lama yalumu mencelah. Mencelah. Baik, malumun yang dicela. Yang dicela. Kalau yang mencela? Yang mencela laimun. Laimun. Jayid, ahsan. Barakallahu fiik. Wafikum barakallahu. Mau bertanya, Ustaz? Iya. Tolong ini jamak dari Atoshanu sama Hamzatu. Iya. Atoshanu sama Hamzatu. Kemudian muannas, bentuk muannasnya dari Atoshanu itu Atoshanatun apa Atoshan gitu, Ustaz? Iya, iya. Iya, iya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti kita undurkan. Baik, ya. Jazakallah khair Umais di Salatiga. Dan pertanyaan kita akan sampaikan nanti di penghujung kajian kita. Jazakallah khair barakallahu fik. Nuwasil saja. Nah, ana ati bi madha bil amsilah. Baik, kita berikan kesempatan masih di latihan yang ke-10 dan soal atau fiil akan disampaikan secara langsung oleh Ustaz di luar dari 3 fiil yang terdapat dalam kitab. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ahlan dengan siapa di mana? Dengan Bapak Solihin dari Cianjur. Ahlan Pak Solihin. Taib. Silakan. Naam. Taib, ahlan wa sahlan. Al-an ana ati misal madha sima. Halo? Kurang kedengaran, Ustaz. Oh ya, sima. Sad ya mim. Halo? Ya. Sad ya mim. Op. Sad sima. Enggak bisa ditayangkan itu intinya. Ah, ini enggak ada di dalam kitab, tapi dari soal minni dari saya, kalimat saum daripada sama yasumu. Oma yakumu. Sat nam sama yasumu. Oh ya. Puasa. Ya. Iya. Jadi sima sama sama yasumu. Sama yasumu. Baik. Isim maf'ulnya? Saum. Isim maf'ul. Ma'sum. Ma'sumun. Masumun. Masumun. Iya, masumun. Asluhu? Masumun. Jaid masumun. Jadi sama yasumu. Ya. Baik, bagaimana masumun? Masumun orang bukan yang berpuasa. Bukan ma. Masum. Masum. Masumun. Iya, masumun. Ma yang paham, Pak. Jadi masumun yang dipuasakan. Oh, yang dipuasakan. Yang, ya. Iya, kalau saim baru isim fa'il yang berpuasa. Nah, iya. Baik. Ya. Tifa. Apa? Tifa, ta ya fa, tifa. Tisa. Tifa daripada tafa, tawaf. Ulang kedengaran ini sinyalnya. Oh gitu. Halo? Sekarang kedengaran? Baik, kita berikan satu kesempatan saja. Baik. Jazakallah khair, Bapak. Barakallah fiik. Mungkin sinyalnya kurang jelas, tapi kita dapatkan satu soal yang terjawab saat ya. Barakallah fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya, silakan. Di line telepon 0218236543. Ya, soal akan datang dari Ustaz sendiri terkait dengan pembahasan atau latihan yang ke-10. Halo? Halo. Ahlan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Adi. Pak Adi di mana? Di Batam. Baik, ahlan. Ahlan wasalam. Fadhal ya akh Adi. Baik, kalimat min tawaf ni tif tifa ni. Tifa? Naam. Fi'il ma'lub eh? Tifa matu matufun. Matufun jadi beri kalimat tafa ya tufu. Matufun. Naam. Tafa bi taib matufun. Asluhu? Asluhu tafa ya tu. Mat matfulun. Matwu. Matwufun. Oh, matwufun. Iya. Tafa ya tufu tawaf. Matwufun. Jadi mana matwuf? Matwuf yang di tawafkan. Yang dikelilingi. Yang dikelilingi. Yang dikelilingi. Yang dikelilingi. Baik. Misal akhar. Sina. Pina. Sat. Sina. Sat ya Ustaz. Naam. Sat ya nun. Sina. Ma ma'lumuhu? Fi'il ma'lumnya apa? Ya sunu. Eh. Ma'lumnya. Fi'il ma'lumnya. Sana. Sana. Ya sunu. Sana ya sunu. Naam. Jadi sina isim maf'ul. Masin. Masinun. Fi'il maf. Isim maf'ul. Maf'ulun ya. Maf'ulun. Iya. Masu. Iya, betul. Masunun. Masunun. Iya. Asluhu. Asluhu mas'unun. Mas'unun, jayid. Bagaimana sina? Sana ya sunu. Sana ya sunu. Ladizat. Sana ya sunu, menjaga atau melihara. Sana ya sunu, menjaga atau melihara. Jadi sina dipelihara. Ahsan, barakallahu fikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair akhi, barakallahu fiik. Ya. Baik. Nawasil? Naam, alan nantaqil ila tadrib al-thani al-hadi asyarah. Fadhal ya akh, iqra'. التدريب الحادي العاشر نعم تأمل المثال لاسم المفعول المصوغ من الفعل الأجوفي نعم الثاني الأجوفي اليائي ثم أكمل الناقص. Perhatikanlah contoh dari isim maf'ul yang terbentuk dari fi'il ajwaf yai, kemudian sempurnakan yang kurang. Nعم. Bi'a. Ba'a yabi'u. Mabi'un. Asluhu mabiyu'un. Mabiyu'un. Jadi bi'a. Bi'a. Ba'a yabi'u. Mabi'un. Jadi asluhu mabiyu'un. Ya. Baik, bagaimana bi'a? Dijual. Dijual. Baik, ba'a yabi'u. Menjual. Menjual. Baik, mabi'a. Yang dijual. Yang dijual. Baik. Hat misal, hat, hada. Iqra misal ba alladhi ba'dahu. Kila. Naam, kila. Kala yakilu. Naam. Makilun. Makilun. Iya. Asluhu makyulun. Makyulun. Jayid. Baik, ma mana kila? Takar. Ditakar. Ditakar. Taib. Kala yakilu menakar. Menakar. Taib. Thumma yang ditakar. Makil. Makilun yang ditakar. Yang ditakar. Ahsanta. Barakallahu fiik. Fika barakallahu. Taib. Jazakallahu khair. Okay. Kita langsung berikan saja ke pendengar. Silakan pendengar dan pemirsa di Feroja, Anda bisa ikut berinteraksi kembali di latihan yang ke-11. Dan kalimat berikutnya, zida, silakan dibentuk dengan sesuai contohnya. Fadal. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa di mana? Ummu Ahsan. Ahlan Ummu Ahsan. Naam. Tafaddali. Iqra'i. Zida. Naam. Zida ditambah, Ustaz. Naam. Zida ditambah. Iya. Zada yazidu. Naam. Menambah. Menambah. Mazidu. Naam. Yang ditambah. Ustaz. Yang ditambah, ya. Asluhu makzudun. Ha? Makzudun. Mak. Coba aidi, ulang kembali. Asluhu Mazyudun. Mazyudun, iya. Zai harus tepat bacaannya, ya. Maz. Naam. Mazyudun asluhu. Mazyudun. Naam, idan mazid bertambah. Taib, ana ati misal akhar. Taib, sida. Apa, Ustaz? Sida. Si. Sida, sad, ya, dal. Oh. Sad, ya, dal. Naam. Sida, sida. Naam. Ah? Betul. Fi'il maklumnya apa? Ya jelas itu fi'il ajwaf. Sola. Sola. Kenapa? Sida. Dal. Akhiru dal. Akhiru. Akhiru dal. Nah. Alif dal. Idan? Sod alif dal, Ustaz. Nah, ikhrai, baca. Apa jadinya? Soda. Soda. Iya. Mudarinya? Yasidu. Taib, isim maf'ul? Yasidu jadi sida. Aha, isim maf'ul. Masidu. Masidun. Masidun. Taib, asluhu? Masyudun. Masyudun. Taib, ma makna sada yasidu? Adri, Ustaz. Oh iya. Sayyidus Samak, apa itu Sayyidus Samak? Orang yang mengambil ikan dikatakan Sayyidus Samak, termasuk memancing dikatakan Sayyidus Samak. Oh, Halo. Mangkun itu ikan ya Ustaz. Sama oh ya, sama kan ikan ya. Jadi sada yasidu itu memancing, bisa juga nanti memburu, tergantung penggunaannya. Iya, bisa nanti memburu. Ras memancing Ustaz. Eh, apa? Memancing Ustaz. Memancing. Iya, sada yasidu memancing atau mengambil ikan dikatakan sada yasidu. Apakah dengan panci, alat pancing atau dengan jaring? Iya. Kalau menjala bisa Ustaz. Iya. Itu umum penggunaannya. Iya. Mengambil ikan. Jadi sada termasuk apa? Memburu, sada yasidu. Memburu. Jadi yang memburu katakan as-sa'id. Iya. Tukang yang sering buru dikatakan sayyad. Iya. Pemburu. Iya. Ahsan barakallahu fik. Barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan wa ahsan. Barakallahu fik. Baik, nawasasan. Nah, ana mungkin ati mazhab misalain. Ada beberapa contoh yang akan disampaikan oleh Ustaz. Silakan di 0218236543. Selain sada yasidu tadi, silakan. Faddal. Halo. Ya, ahlan. Faddal. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Lasmi di Kalimantan. Ahlan wa sahlan. Bapak siapa? Bapak Lasmi. Lasmi. Baik, silakan. Baik, ana ati misal iba. Halo? Iba. Ain ya ba iba. Daripada aba ya'ibu aib. Aibun. Halo. Ya, halo. Iya. Bisa diulang. Tasma, dengar? Atasma? Naam. Baik, kalimah iba. Iba, ain ya ba. لا تسمع ها؟ لا تسمع طيب sepertinya sinyalnya terputus atau terganggu, mohon maaf Bapak Alasmin tadi, barakallahu fik. Mungkin bisa dicoba kembali Pak untuk mencari sinyal yang baik. Dan bagi Anda yang ingin masuk atau menghubungi, cukup via telepon saja mendengarnya melalui speaker telepon, itu akan lebih terdengar insyaallah. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Khalid. Apa Idan Khalid? Ahlan Pak Idan. Ahlan wa sahlan. Baik. Allahu akbar. Fadhil ahli Khalid, sami'ta su'ali? Amsat. Aiba. Iba. Ain ya'ba. Aiba. Aba ya'ibu. Aba ya'ibu. Tayyib, isim maf'ul? Ma'ibun. Ma'ibun. Asluhu? Asluhu. Ma'yubun. Ahsan, ma'yubun. Taib, ma makna iba? Aba ya'ibu? La tadri. Ha? La tadri. Taib, aib, arti aib? Aib, celah. Celah, jadi aba ya'ibu mencelah. Mengungkapkan aib, dikatakan aba ya'ibu. Namsan. Ustaz, ada pertanyaan ya Ustaz tadi. Ah, iya. Ada yang ketinggalan itu tadi, roja belum diartikan Ustaz. Roja. Oh, belum diartikan tadi ya? Iya, belum. Iya, coba antum artikan roja tadi. Silakan Pak Idam. Iya, fadal. Mana roja apa Pak Idam? Kembali Ustaz. Kembali. Bukan raja'ah, raja. Ladri. Raja yarju. Mengharap. Iya, mengharap. Nah, ar-raji, rajin yang mengharap. Mengharap. Nah. Ustaz, tadi asalnya apa Ustaz? Rajin. Rajiun. Apa? Asal. Raja yarju. Iya, rajiun. Raja. Pakai waw apa ya Ustaz? Pakai waw. Raja yarju. Rajiun. Nah. Ada raja lagi, Ustaz, ya? Yarju. Apa? Ada satu lagi. Iya. Kalau bisa ilalnya dalam bahasa Arab Ustaz. Kalau antum mau ilal, coba kalau kita di sini nanti kita kerepotan ya, karena pendengarnya enggak semuanya bisa berbahasa Arab. Kasihan nanti. Ya, antum coba apa? Buka, cari buku apa? Tasrif itu Hasan Ahmad itu enggak salah itu. Hasan Ahmad mungkin. Enam. Itu di barat. Iya, 1, 2, 3 buku itu. Oh iya iya. Ya, nah, itu ilal ini berbahasa Arab dan juga diartikannya sebelumnya juga diartikan pakai bahasa Melayu. Tapi ya, tulisan ya, Arab. Iya. Paham saja. Baik. Syukran saja. Afwan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Idam Khalid. Naam. Baik, barakallahu fiik. Iya iya. Makasih Ustaz. Naam. تفضل يا اخ الان التمرين الثاني عشر التمرين الثاني عشر لاتين ينك 12 التمرين الثاني عشر نعم تامل المثال لاسم المفعول المصوغ من الفعل الناقص الواوي نعم ثم اكمل الناقص نعم perhatikanlah contoh dari isim maf'ul yang terbentuk dari fi'il naqis wawi kemudian sempurnakan yang kurang isim maf'ul ya jayid nah ini isim maf'ul baik misal du'a du'a ya ma'lum da'a yad'u yad'u terus isim maf'ulnya maf'ul mad'uun mad'uun asluhu mad'uun mad'uun itu asluhu wawnya apa fakul idgham dibuka idgham itu asalnya ada waw nah karena dia satu jenis maka, sama hurufnya maka diidghamkan arti diidghamkan dimasukkan dijadikan ya, satu jadi melebur dia diganti dengan harakat tasdid ya mad'uun ya ahsan arti du'ya tadi dipanggil diundang diundang nah du'ya bisa apa bisa di doa di doa di kalimat da'aya du'u bisa mendoa bisa mengajak atau ya mengajak bisa mengundang taib fadhal sayyidan jazakallahu khair akhi dan pendengar serta pemirsa Raja TV kita berikan kesempatan berikutnya di latihan ke-12 Tulia dan Rujia silakan di 0218236543 halo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Abdillah. Ahlan wa sahlan. Baik, masyaallah. Ahlan. Baik, silakan. Tulia. Naam, tulia. Tala yatlu. Tala yatlu. Betul, mumtaz. Tala yatlu. Matlun. Matlun. Iya. Aslu. Matlun. Iya, sahih. Nah, bagaimana tulia? Dibaca. Baik. Jadi kalau matluun matluun yang dibaca. Yang dibaca. Baik. Summa rujia. Rujia. Roja yarju. Naam. Marjuun. Marjuun. Marjuun. Iya. Marjuun. Naam. Asluhu marjuun. Iya. Mantas. Tadi sudah diartikan tadi arti rujia. Diharap. Diharap. Iya, diharapkan. Baik, diharapkan. Jadi marjuun yang diharapkan. Yang diharapkan. Ya memang fiil ini tidak banyak ya untuk isim maf'ul ini. Nah. Tapi mungkin ati misal akhar muhya. Apa Ustaz? Muhya. Mahya. Muhya. Muhya. Iya, ini sudah ada sebelum ini. Iya, maha. Maha. Iya, betul. Maha yamhu. Yamhu. Maha yamhu. Dihapus. Dihapus. Menghapus. Iya. Menghapus. Tuma. Yamhu. Isim maf'ul. Maf'ul. Mah. Yamhu. Ma. Ya. Yam. Ma. Mamhuun. Mamhuun. Mamhuun. Mamhuun. Iya. Mamhuun. Sahih. Asluhu. Mamhuun. Mamhuun. Mamhuun. Ahsan. Mana mamhuun? Yang dihapus. Yang dihapus. Baik, ahsan. Baik, barakallahu fik. Nasik barakallahu jazakumullahu khairan. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Jazakallahu khair ya Abdullah. Fadhal akh, al-an tadrib al-thalis ashara. Naam. Naam. تأمل المثال lismil masughu lismil masughi min al fi'lin naqisil ya'i tsumma akmilin naqis. Perhatikanlah contoh bagi isim yang terbentuk dari fi'il naqis ya'i. Nah, kemudian sempurnakan yang kurang. Ini maksudnya apa? Ini ada yang kesalahan ini. Ada kata al-maf'ulnya. Maf'ul. Iya. Lismil maf'ul. Lismil maf'ulil masughi. Nah, masyaallah. Jadi ada kata yang gugur. Iya. Iya, lismil masughi, ai lismil maf'ulil masughi. Maf'ulil masughi. Baik. Bunia. Naam. Bana yabni. Bana yabni. Hadha fi'l ma'lum. Maf'ul mabniyun. Mabniyun. Asluhu mabnuyun. Mabnuyun. Iya. Tapi bagaimana bunia? Dibangun. Dibangun. Jadi bana yabni? Membangun. Membangun. Mabniyun? Yang dibangun. Yang dibangun. Ahsan. Fadhal Ihsan. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Dan kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Roja di latihan yang ke-13. Sekarang kita berada di halaman 54. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Adi lagi. Ahlan ya, Adi di Batam? Iya, nah. Fadhal ya, Adi. Ba'dahu Guli. Kuliah, naam. Kuliah, bil qafa, kuliah. Kuliah. Naam. Qala. Qala. Yaqli. Yaqli. Qala yaqli. Isim maf'ul. Qal. Mabniyun. Qalilun. Ada huruf mim tambahannya. Di awal. Di awal. Oh. Makliyun tasri'ya makliyun. Iya, asluhu makluyun. Makluyun. Ahsan, mana kuliah? Kuliah. Bil qaf ya, jangan bil kaf. Kuliah. Kuliah. Qala yaqli. Digoreng. Nah, kuliah digoreng. Jadi qala yaqli menggoreng. Kalau makliyun yang digoreng, yang digoreng. Makanya gorengan ini katakan makli. Makliyun. Makliyun, makliyat kalau jamaknya. Makliyat, gorengan. Goreng. Oh, an nashtari makliyat min al-maus. Nah, pisang goreng. Baik. Ana ati misalna, enggak mujur ya? Baik. Nah. Istamir? Shuya. Shawa. Naam. Yashwi. Naam. Mashwiyun. Jayid. Mashwiyun. Naam. Shawa yashwi mashwiyun. Ya, asluhu? Asluhu mashwuyun. Mashwuyun. Yun. Ya, mashwuyun. Jayid. Mashwuyun. Jadi mana syawa suwiya? La tadri. Samak mashwi? Dipanggang. Laham mashwi? Jadi suwiya dipanggang. Oh, ini makanan semua ini. Oh ya, makanan memang enak ini. Kebetulan antum dapat makanan semua ini. Jadi suwiya dipanggang. Ya, ya. Jadi syawa yashwi. Goreng, syawa yashwi dipanggang. Memanggang. Oh ya, memanggang. Iya, karena itu bukan majhul. Jadi kalau mashwi yang dipanggang. Panggang. Jadi lahmun mashwi. Iya, lahmun mashwi. Iya. Taib, ahsan, barakallahu fik. Itu hadis. Ya. Hey, Ustaz, yang buku halo? Iya, ya. Silakan. Yang tadi Ustaz menyebutkan buku tasrif bahasa. Oh iya ya, tasrif coba yang untuk para pendengar semuanya, karena kita enggak mungkin kita pelajari semua di sini. Nah, itu untuk mudahkan sekali. Masyaallah, ini buku itu cukup bagus ya. Itu buku apa? Tasrif ya, namanya tasrif karangan Ahsan Ahmad. Ahsan? Oh, ah. Iya. Hasan Ahmad. Iya. Ahsan Ahmad. Enak. Iya. Itu warna biasa warna hijau itu. Iya, 1 2 3, satu buku 1 2 3 tertulis. Iya. Itu orang Indonesia, Ustaz? Oh iya. Iya, orang Indonesia. Iya. Orang Indonesia insyaallah. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Didi Batam. Barakallahu fiik. Baqiya wahid sada? Naam. Mungkin ada anak ati misal akhir. Ainam taib. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Ya, silakan di halaman 55 Kuya. Kami berikan kesempatan berikutnya. Halo. Baik. Terputus, kami sampaikan kembali, silakan di 0218236543 di halaman 55 yaitu Kuya. Anda bisa tasrif sesuai dengan contoh yang diberikan. Halo. Tabnuti la akhina Karim. Naam, fadhal ya akh. Hada ayat tasambung, mohon maaf. Halo. Assalamualaikum ya umum. Halo. Baik, mohon maaf sambungannya atau sinyalnya sedikit terganggu, mungkin bisa bergeser. Ya, halo. Baik, Asif, mohon maaf terputus ya. Baik, kita silakan akhi, fadhal. Kuya. Naam. Naam. Kawa yakwi. Kawa yakwi. Isim maf'ul? Makwiyun. Makwiyun. Mabniyun. Makwiyun. Tai asluhu? Mak. Makyuun. Mak. Makwiy. Makwiyun. Naam. Makwuyun. Makwuyun. Makwuyun. Makwuyun. Makwuyun. Jayid. Mumtaz. Makwuyun. Baik, mana kuya? Digosok, distrika. Distrika. Ya, antum dapat pekerjaan. Kalau tadi dapat makanan, antum dapat pekerjaan ini. Baik, kawaya kui? Menggosok. Menggosok atau menyetrika. Menyetrika. Jadi kalau makuyun? Yang distrika. Yang distrika. Baik? Baik. Ana ati misal akhar. Aina. Naam. Kita berikan kesempatan. Nah, ya? Kita berikan kesempatan kepada pendengar dan pemirsa TV Roja yang mungkin tadi sempat menghubungi kami, silakan menghubungi kembali di 0218236543. Halo. Baik, halo. Waalaikumsalam. Baik, ahlak dengan siapa, umur di mana? Dengan Umu Ais di Sunat 3. Baik, Umu Ais kembali. Ana ati misal Rumia. Rumia, Oma, Yarmi. Jai Rama Yarmi, isi maf'ul? Marmiyun. Marmiyun, asluhu? Oh. Roma. Coba lihat contoh itu, Bunia, Banaya, Bini Mabniyun, asluh Mabniyun. Di kitab? Marmuyun. Nah, Marmuyun, sahih, asluh Marmuyun. Idan Rumia. Jadi Rama Yarmi, Marmiyun aslu Marmuyun. Tapi makna Rama atau Rumia? Roma melempar. Melempar. Kalau Rumia? Dilempar. Dilempar. Kalau Marmiyun? Yang dilempar. Yang dilempar. Tapi misal akhir, Hukia. Apa Ustaz? Hukia. Hukia. Naam, Hukia. Hukia haka yahki. Haka yahki, nah, sahih haka yahki. Isi maf'ul? Mahkiyun. Mahkiyun. Asluhu? Mahkuyun. Mahkuyun. Tapi mana hukia? Mana haka yahki? Kisah. Menceritakan. Menceritakan, hikayat. Nah, masalah hikayat, menceritakan. Jadi hukia diceritakan. Jadi mahkiyun? Yang diceritakan. Yang diceritakan. Ahsan, barakallahu fiik. Fiikum barakallahu. Jazakumullah khairan. Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan, Muais. Barakallahu fiik. Naam. Bimasir, sir? Naam. Tadib. Ana ati misal akhar. Bismillah. Ada beberapa contoh lagi yang kita akan atau saya akan berikan. Silakan bagi Anda yang ingin mencoba khususnya dalam latihan ini di 0218236543. Baik, halo. Iya, silakan. Baik, kita berikan kembali kesempatan kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ummu Hanif Ustaz. Ummu Hanif. Baik. Ana ati Ru'ayyah. apa Ustaz? Ru'iya. Ru'iya berarti ro'a. Ra'a yar. Ra'a yar'i. Yar'a. Ra'a yar'a. Oh yar'a menggembala Ustaz. Ya? Iya. Menggembala. Baik. Terus isim maf'ul? Isim maf'ulnya sebentar. Ro'a yar'a. Yang mana Ustaz ya? Enggak ada di buku itu. Sama dimasuk ke ya dia, naqis. Jadi mabniyun ay mar'iyun. Mar'iyun. Iya, ra'a yar'a ri'aya. Jadi mar'iyun. Asluhu mar'uun. Mar'uun. Mar'uun. Naam. Baik, jadi mar'i yang digembala. Baik, nah nuhya. Nuhya nah. Sama juga. Naha yanha. Naha yanha. Naam. Isim maf'ulnya? Manhuyun. Manhuun. Isim maf'ul. Lihat itu. Yamhuun. Nuhiya naha yanha. Naha yanha. Sama dia masuk kepada ya naqis. Lihat bana yabni. Bunia mabniyun. Izan nuhiya. Ya ya. Mabniyun. Apa ya tadi saya lupa. Naha. Naha yanha. Naha yanha. Nuhiya. Nuhiya. Nuhiya. Jadi bunia mabniyun. Ada pun nuhiya. Manhiyun. Manhiyun. Iya, manhi anhu. Manhuyun. Ya, aslu manhuyun. Nah, manhiyun anhu. Ini kata ini sering nih, manhiyun anhu. Iya. Nah, apa makna manhiyun? Melarang. Yang dilarang. Yang dilarang. Jadi, ahsant. Mau lagi? Baik, yakfi, baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Abu Hanif. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali mungkin bagi pendengar dan pemirsa di Firja yang ingin mencoba di latihan ini. Ada beberapa contoh yang akan disampaikan oleh Ustaz. Baik, halo. Baik, silakan di belakang Muhanif di 0218236543. Kita berikan kesempatan berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Umair Jodok. Ahlan Jodok, masya Allah. Baik, anak hati misal Syuria. Syuria. Nah. Maklum? Ya, syara ya. Nah, syara jahit syara. Yashri. Syara yashri, syira. Tapi mana syara yashri? Musyawarah ya? Bukan, syara yashri syira'an. Membeli. Membeli, iya. Membeli, iya. Ishtari. Itu yang kalau ishtara itu sudah mazid. Kalau selasinya syara. Aina. Nah, syara yashri. Iya. Iya. Isim maf'ulnya? Iya. Mashriyun. Mashriyun. Asluhu? Mashruyun. Jayid. Jadi kalau mashriyun, mana mashriyun? Mashri yang dibeli. Yang dibeli. Yang dibeli, masyaallah. Baik, misal akhir unia. Unia. Mana Ustaz? Unia. Ainun ya. Ainun ya. Unia. Unia. Unia. Aina. Maklumnya apa? Unia. Ana. Ana ya. Ana yani. Yani. Ini kan sering sekali yani. Ibarat qasada yang dimaksud. Ya. Jadi uniya qusida yang dimaksud. Ana. Makna? Yang dimaksud qusida. Uniya. Yani. Yani. Yaitu. Iya. Ya. Bahasa bebasnya yaitu. Oh iya iya. Isim maf'ul ya, Ustaz. Isim maf'ulnya apa? Ma'niyun. Ya, asluhu? Ma'nu yun. Tapi mana ma'niyun? Ya'ni. Ya'ni. Yang dimaksud. Yang dimaksud. Baik. Ahsant. Wahid akhar. Wahid. Baki wahid. Baik. Kufiyah. kufiyah. Naam. Yakfi. Ini kafa yakfi. Yakfi. Yakfi insyaallah. Yakfi ha? Baik, kafa yakfi. Isim maf'ul? Makfiyun. Asluhu? Makfuyun. Makfuyun. Jadi, yes, masyaallah. Baik, makfi. Mana makfiyun? Cukup ya. Yang dicukupi. Yang dicukupi. Iya. Ahsan barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Ummu Umar di Cilacap. Baik Ustaz. Baik. Akhiran kita. Ar-Rabi Asyar. Iya, baik. Iya. Mungkin terakhir ini Ar-Rabi Asyar, fadhal ya akh. Iqra. Yang ke-14. At-tadribu Ar-Rabi Asyar. Naam. صغ أسماء المفعولين من الأفعال الآتية واذكر نوع كل فعل منها على نحو الآتي. نعم. Bentuklah isim mafool dari fiil-fiil berikut dan sebutkan jenis setiap fiil darinya. Di antara fiil tersebut. Di antara fiil tersebut. Iya. Atas contoh berikut ini. Iya. Iya. Ini contohnya. Al-fi'il. Al-fi'al. Shawa. Naam. Nauhu an-naqisul ya'i. Naam. Naqisul ya'i. Ini juga sebetulnya apa? Lafif makrun ya. Naam. Baik. Ismul maf'ulul masughu minhu. Naam. Mashwiyun. Naam. Asluhu mashwuyun. Mashwuyun. Naam. Naam. Jayid. Baik, alan. Naam, fi'il kutiba. Ana? Baik, fadal. Kutiba. Nau'uhu fi'il sahih. Fi'il sahih, iya. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Maktubun. Maktubun, iya. Baik, maktubun, jayid. Mana maktubun? Yang ditulis. Yang ditulis. Fadhal Ihsan. Baik, jazakallah khair akhi, barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan di latihan ke-14 untuk pendengar dan pemirsa TV Roja di 0218236543. Di VS berikutnya ukhidha, suila dan seterusnya, silakan. Baik, halo. Dan bagi Anda yang sudah bergabung, silakan bergabung kembali atau boleh untuk menjawab kembali di latihan ke-14 ini, silakan. Halo. Baik, di 0218236543 di halaman 55. Ya, silakan. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah. Tafadhali Ummu Abdillah. Ukhidha. Ukhidha. Naam. Nauhu. Mahmus ya. Ya, sahih Mahmus. Taib. Naam. Isi maf'ul. Ma'khudun. Ma'khudun. Jayid. Taib. Su'ila. Su'ila. Ma mana ukhidha tadi? Di yang diambil. Diambil, ya. Ma'khud yang diambil. Taib. Su'ila. Su'ila. Isim Mahmuz. Nah, Mahmuz. Taib. Mas'ulun. Mas'ulun. Yang taib, mana su'il? Ya. Yang ditanya. Yang mas'ul. Ditanya. Yang juga ditanya. Mas'ul apa? Orang nah, yang diberi. Yang diminta, yang diminta. Mas'ul, yang diminta. Mas'ul juga yang bertanggung jawab. Taib. Kuri'ah. Kuri'ah. Fi'il Mahmuz. Mahmuz, jayid. Naam. Makru'un. Makru'un. Si maf'ulnya. Apa arti makru'? Yang dibaca. Yang dibaca. Ahsan. Barakallah fik. Fik barakallah. Jayakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ummu. Subhanallah, tiga kesempatan bisa dijawab oleh Ummu dalam tiga latihan ini. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya. Silakan. Halo. Taib di belakang Ummu Abdillah di latihan selanjutnya. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ummu, di mana? dengan Ummu Ais. Silakan ya, Ummu Ais. Iya. Sekarang yang mana, Ustaz? Sur Surah. Surah nauhu mudhaaf. Mudhaaf, iya. Terus al-maf'ul al-masughi minhu. Naam. Al-masughu bukan masughi, al-masughu. Al-masughu, iya. Naam. Maka masmul maf'ul min surra masrurun. Masrurun. Jayid. Baik, bagaimana? Oh, iya. Baik, ma surra. Naam, bagaimana surra? Gembira, Ustaz. Yang digembirakan. Yang dan majhul kan? Ya, masrur yang digembirakan. Baik. Summa. Jadi kalau surra kalau surra itu fi'il apa? Maudhunya juga yang digembirakan gitu, Ustaz. Sarra. Enggak, ketika majhulnya. Sarra. Jadi surra, iya. Kenapa? Surra. Yang telah digembirakan gitu. Sarra, iya. Sarra yasul mengembirakan. Jadi surra digembirakan. Itu literally-nya bahasanya. Iya. Nanti kalau sudah masuk kalimat, nanti bisa diterjemahkan sesuai dengan bahasa kita. Iya. Oh iya. Umpamanya yasurruni. Yasurruni itu fi'il pada sarra yasuru. Yasurruni an ta'tiya ila baiti. Apa arti literally-nya? Yasurruni. Menggembirakan aku. Menggembirakan aku an ta'tiya. Kedatanganmu kan itu. Ila baiti. Ke rumahku. Iya. Jadi yang membuat saya gembira apa? Kedatanganmu. Kedatangan. Ke rumahku. Jadi ke an ta'tiya itulah sebagai fa'il. Dikatakan masdar muawwal. Fa'il pada yasurru. Iya. Oh, iya. Baik, kalau dia majhul usarru, kalau dia fiil mudhari'nya usarru. Kalau fiil madhinya apa? Surirtu. Nah. Iya. Nah. Surirtu biliqa'ik, kan itu. Baik. Maf'ulnya ana masrur dan ana masrurun biliqa'ik. Nah, tentu terjemahnya saya gembira, saya senang bertemu dengan Anda. Padahal literally-nya apa? Saya disenangi, kan gitu. Saya disenangi, saya digembirakan. Itulah teliknya, bila kaik. Iya. Dengan bertemu dengan Anda. Jadi, ana masrurun bila kaik. Baik. Tapi yang wais. Iya, iya. Baik. Nah, wuzina. Wuzina, na'uhu. Misal. Fi'il, misal, taib. Fi'il, iya. Iya. Misal wawi. Misal wawi. Betul. Ada misal, nah. Fi'il misal diawali oleh huruf illat ya, fi'il misal. Nah. Baik, summa isim maf'ulnya apa? Ismul maf'uli al-masughu minhu. Mauzunun. Mauzunun. Tapi mana mauzunun? Yang ditimbang. Yang ditimbang. Ahsant. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakal khair ya Mu'ais. Di salah tiga. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya. Ada dua fiil yang tersisa ya, Ustaz ya. Naam. Sana yasun dan nusia. Silakan nah. Bagi Anda ingin mencoba di 0218236543. Baik, halo. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ghufran di Fulwang. Ahlan ya. Ahlan Ghufran. Ya Ghufran. Kaifa haluka ya Ghufran? Ana bikhair wa hayyakum Allah. Barakallahu fiik. Kaifa haluka wa kaifa usrah? Tayyibun. Hum bi khair. Masyaallah. Fadal, alan sa'a kam min hunak? Ya Ghufran. Jam berapa di sana? Jam 10 ونص ما شاء الله العشرة والنص ها ساعة واحدة تمام 10 ونص نعم العشرة والنص ها الفرق بين هنا وهناك ساعة واحدة نعم. بينها 1 جام طيب ما شاء الله فضل يا أخ الكريم بقي اثنان سينة نعم هذا صانع يصون. نوعه نعم فعل أجواب. فعل أجواب صحيح. نعم اسم مفعول. اسم مفعول المرفوع منه. نعم مصون. مصون صحيح صحيح. مصون أصله مسيون. نعم مسوون. مسوون نعم مسوون مسوون. طيب ما معنى نعم ما معنى مسوون؟ صانع. تدي سر صانع يصون. لا أدري. نعم صانع يصون منجاجة. نعم منجاجة. Jadi مسوون yang dijaga. طيب نسيا. نسيا. نعم. نوعه فعل لفيف. ها ناقص فعل ايه لفيف. هذا ليس لفيف ناقص. ناقص نعم فعل ناقص. يا ناقص يا ناقص يا حرف يا ناقص. طيب اسم المفعول. اسم المفعول المفعول منه. نعم منسيون. من منسويون. من منسويون. بنا يبني. بنا يبني مبنيون. منسيون. من منسيون. منسيون يا منسيون. أصله منسيون. نعم أصله من منسيون. منسيون جيد. نعم. منسيون. طيب من منسيون لupa yang dilupa. Yang dilupa yang dilupakan. Jadi منسيون yang dilupakan. أحسن تبارك الله فيك يا أخي الكريم. Jazakallah khair. Wa'iyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Akh Gofran di Paliwali. Barakallah fik. Naam. Fa naktafi bihadal qadar. Naam. Ayy naam Ustaz. Naam. Fi as'ilah Ustaz. Baik. Baik. Yang pertama kita akan angkat pertanyaan dari Ummu Ais yang tadi. Atashan dengan Hamzah. Mu'anasnya apa Ustaz? Oh ya, dan atshanu muannasnya bisa pakai ta marbutah atshanatu, tapi yang sering dipakai bukan pakai ta marbutah adalah atsha. Atsha. Dan ghadban, ghadba itu yang sering dipakai. Enak. Ya. Baik boleh. Ghadbat ghadbanatun. Tapi yang seringnya apa? Tidak pakai ta marbutah. Yang seringnya apa? Ghadba. Enak. Naam. Za'lanu za'la. Dan jamaknya apa? Oh ya. Afwan, saya pernah saya mencari jamak itu enggak ketemu ya. Terus saya pernah saya ketemu apa pernah saya mencari jamak itu atsyan ghadban ya. Itu enggak ketemu akhirnya terlupakan jadi enggak cari-cari. Tapi insyaallah coba nanti saya carikan lagi ya. Iya. Insyaallah dicarikan apakah ada ya. Ghadban insyaallah diusahakan. Tapi ya. Demikian. Kalau tidak coba buka kamus mu'jam wasit. Ya. Enak, ya, tapi kadang kena ini tidak semuanya ya. Enggak semuanya ada. Terkadang kena itu kan tim apa? Bukan dia isim fa'il dan bukan dia isim apa? Sifatul musyabbaha. Ya. Taib. Barakallahu fik. Demikian Mas ya. Ya. Demikian jawabannya. Semoga ini bisa dipahami. Ya. Kemudian kami angkat pertanyaan dari Abu Lutfi di Riau. Taib. Beliau tidak bertanya terkait dengan contoh menyebutkan contoh misalnya ya, ya. Yaitu mita dari kata mata yamutu. Nah, mata yamutu. Kemudian isim mafulnya mamutun. Asluhu mamutun. Bukan mamutun, mamatun. Iya. Mamatun. Iya. Mata yamutu. Mata yamutu selesai mamutun. Mamut. Iya. Kalau mamat itu isim apa masdar mimi. Iya. Mamutun, aslub mamutun. Mamutun. Naam. Sahih. Kemudian beliau juga sampaikan contoh berikutnya, hudiya. Iya. Hada yahdi. Naam. Isim mafulnya mahdiyun. Asluhu mahduyun. Iya, betul. Hada yahdi mahdiyun. Asluhu madha? Mahduyun. Mahduyun. Mahduyun. Iya, sama bana yabni. Mabniyun, aslub mabnuyun. Iya. Taib demikian Bu Lutfi dari Riau. Barakallahu fiq wa jazakallahu khair. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Idris di Jakarta. Yeah. Dia bertanya tentang fi'il ajwaf apabila memiliki dua masdar yang berbeda. Yeah. Contohnya sama yasumu sauman wasiyaman. Wasiyaman. Yeah. Maka bagaimana kita menentukan huruf asalnya? Wow. Iya, yeah. Lihat mudhari'nya. Masyaallah. Iya. Yeah. Jadi wow, jadi bisa lihat mudhari' dan pada masdarnya. Jadi sama yasumu sauman wasiyaman. Betul. Iya. Yeah. Baik, jazakallah khair. Ya, demikian Abu Idris di Jakarta, barakallahu fik. Pertanyaan terakhir, apa perbedaan antara Sa'il dengan Sa'ul? Berapa? Sa'il yang bertanya. Sa'il dan dengan Sa'ul. Ya, Sa'ul, wallahu alam ya, saya belum pernah saya mendengar Sa'ul. Iya. Lisanun Sa'ul? Hah? Sama qala ba'da. Hakada? Wallahu alam. Baik. Coba akhir. Nanti coba nanti saya lihat apa di yang penting cobalah lihat, lihat di kamus ya. Enak. Iya. Jazakallah khair demikian, dan insyaAllah untuk pertanyaan ini kita akan pending kembali. Nah. Barakallah fiik. Nakhbatil fadl. Jazakumullah khairul jazaa' ala husni musyarakatikum. Naktafi subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.